kata seranjang kujulurkan kaki di dalam sebuah kamar yang sepi. Ku lepaskan penat kerja sehari, mata menatap langit yang putih. Sambil malam ku bayangkan diri, terselip sebatang rokok di bibir, teriring suara kecak bisu. Dengan kepulan asa aku melihat ayahan cinta dengan